kau temukan aku. Ketika ku rapuh terdampar membisu seperti debu matahari, seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Temukan aku ketika ku jatuh terhempas membisu terbalut pilu matahari, seakan tak lagi hati sepi ini. Luka tertinggal di hati terlalu dalam untuk pergi melumpuhkan hidupku. Beri aku cinta, beri aku rasa agar aku bisa seperti dirimu. Beri aku sentuhmu, beri aku agar aku bisa seperti hidup kembali. Kau nyalakan cahaya hati yang mati, kau terangi gelap di hati, bangkitkan jiwaku dari mimpi burukku. Beri aku cinta, beri aku rasa agar aku bisa seperti diri. Sentuhmu, beri aku rindumu agar aku bisa seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup.